Oke, dan juga kita lanjutkan dulu satu lagu yang asik. Lagunya ada Ngelapur Langit, Maya Sabrina dan Karisma Ayu. Yeah. Ferdianto, terima kasih bersama Ibu Supriyanti dan juga Mas Hendrik dan juga Mbak Esti, keluarga besar dari Troso juga terima kasih.